Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaykum raqiban. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadi هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Iman kepada kitab-kitab suci, kemudian bagaimana? Yang dimaksud dengan kitab-kitab Allah yang wajib diimani adalah kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada para rasulnya yang berisi hidayah, petunjuk yang bermaslahat bagi makhluk. Ini yang dimaksud dengan kitab-kitab suci yang wajib diimani. Itu kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada para rasulnya, yang berisi hidayah, yang bermaslahat untuk makhluk. Kemudian apa lagi yang kita pelajari? Tayyib. Iman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, yang iman kepada kitab-kitab terbagi menjadi dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah iman secara global, dan ini merupakan tingkatan dasar yang menjadi syarat sah iman seseorang. Jika belum mengimaninya, maka dia belum beriman. Yaitu mengimani, meyakini bahwa Allah Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab suci kepada makhluk, kepada para rasul yang berisi hidayah untuk makhluk. Kemudian tingkatan yang kedua bagaimana? Tingkatan yang kedua adalah tingkatan yang terperinci, tingkat yang terperinci, yaitu mengimani, meyakini ya, semua perincian tentang kitab-kitab Allah Ta'ala yang tersebut di dalam dalil. Hukum mempelajarinya adalah sunnah. Namun jika telah mengetahui sebagian perincian itu dengan dalil ya, maka wajib dia imani. Sebab jika tidak, berarti dia telah merusakkan Al-Quran atau hadis. Kemudian apa lagi? Apa? Ya. Ya, hukum-hukum ya. Sebelum Al-Qur'an, hukum kitab suci sebelum Al-Qur'an itu terbagi menjadi beberapa macam. Macam yang pertama adalah yang mencocoki hukum-hukum Al-Qur'an. Hukum-hukum Injil atau Taurat atau Zabur atau yang lain yang itu mencocoki hukum-hukum Al-Qur'an. Maka sikap kita terhadapnya adalah kita amalkan. Kita amalkan ya, dalam rangka mengamalkan Al-Qur'an, bukan mengamalkan hukum-hukum sebelum Al-Qur'an. Macam yang kedua adalah hukum-hukum yang menyelisihi Al-Qur'an. Maka yang seperti ini jelas ya, tidak lagi berlaku ya, tidak boleh kita amalkan. Macam yang ketiga adalah ya, ya, yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran bahwa itu mencocoki Al-Quran, dan tidak pula disebutkan menyelisih Al-Quran. Hanya saja tercantum di dalam Al-Quran tentang umat terdahulu, dari umat sebelum kita ya, maka yang seperti ini ya, sikap kita adalah apa? Ya, jika tersebut dalam Al-Quran seperti tadi, maka berarti itu benar dan kita amalkan. Sebab tidaklah itu disebutkan di dalam Al-Quran kecuali sebagai pelajaran yang harus kita amalkan. Kemudian apalagi yang kita pelajari? Tayyib, semua rasul itu mendapatkan kitab suci. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'humul kitaba wal mizan. Sungguh kami telah mengutus para rasul kami ya, dengan keterangan-keterangan, dan kami turunkan bersama mereka ya, Alkitab dan mizan, timbangan. Jadi setiap rasul itu memiliki Alkitab. Kemudian apa lagi yang kita pelajari? Di antara perincian tentang Alkitab, tentang kitab-kitab suci ya, adalah tentang nama-namanya. Di antara yang kita ketahui dari nama-nama Al-Qur'an, nama-nama kitab Allah Ta'ala sebelum Al-Qur'an adalah ya, Az-Zabur yang Allah turunkan kepada Dawud alaihissalam, Taurah kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Demikian juga Suhuf. Ada Suhuf Ibrahim, ada Suhuf Musa. Kemudian apa lagi yang kita pelajari? Iman kepada Rasul. Baik. Apa yang kita pelajari seputar iman kepada Rasul? Definisi Rasul. Apa pengertian Rasul secara bahasa? Utusan. Kemudian secara istilah? Baik. Secara istilah rasul yaitu insan, dzakar, hur, manusia ya, laki-laki yang merdeka, yang mendapatkan wahyu dari Allah dan diutus kepada umat yang kafir. Diutus kepada umat yang kafir dan umumnya membawa syariat yang baru. Ini rasul. Kemudian apa lagi yang kita pelajari? Nabi. Apa pengertian nabi? Baik, nabi secara bahasa memiliki dua makna ya, tinggi atau berita. Tinggi berarti yang tinggi dari kata nabuwah. Kalau berita dari kata naba berarti nabi yang mendapatkan berita. Dua makna ini kembalinya. Kemudian secara istilah apa itu pengertian nabi? Ya, manusia Nabi secara istilah adalah manusia laki-laki merdeka yang mendapatkan wahyu dari Allah, ya, diutus kepada umat yang beriman dan ya, menetapkan atau mengamalkan syariat Rasul sebelumnya. Sehingga perbedaan antara Nabi dan Rasul ada berapa? Apa? Berapa? Tiga, apa itu? Yang pertama? Cara dari mana itu? Maksudnya gimana? Yang pertama? Ya, tugasnya lebih berat Rasul dalam menghadapi orang kafir. Terus gimana? Pada orang yang beriman. Kemudian apa lagi? Wahyu lama. Berarti gak dapat wahyu berarti. Wahyu lama sih. Itu waktu enggak saya dikte ya, itu ya kemarin ya. Ya kan? Nah itu contohnya. Contohnya kalau enggak didikte itu khawatir antum salah catat. Itu sebabnya saya sering kali mendikte dan diktenya pelan. Biar antum benar-benar mencatat. Ya barangkali ada yang mempertanyakan maksudnya. Kalau bukan antum ya mungkin siapa lah itu. Jadi apa perbedaan Nabi dan Rasul? Yang pertama apa? Rasul itu diutus kepada umat yang kafir, yang belum beriman, supaya mereka beriman. Itu Rasul. Kalau Nabi diutus kepada apa? Umat yang sudah beriman, supaya mereka istiqomah, supaya mereka istiqomah di atas iman, menjalankan syariat. Kemudian perbedaan yang kedua, Nabi mengikuti, ya, Nabi mengikuti syariat Rasul sebelumnya, jadi tidak membawa syariat yang baru. Yang mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan wahyu, mendapatkan mukjizat dan seterusnya, tapi terkait dengan syariat yang harus diamalkan. Ya, ternyata syariat Rasul sebelumnya, jadi tidak membuat syariat baru. Sedangkan Rasul umumnya, gak selalu, umumnya membawa syariat baru. Seperti Nabi Harun alaihissalam, beliau Rasul, tapi beliau tidak membawa syariat baru. Yang beliau amalkan adalah syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi umumnya saja, umumnya Rasul itu membawa syariat yang baru. Ya, barakallahu fikum. Dan apa lagi yang kita pelajari? Baik, manusia berbeda keyakinan terkait dengan apa sih perbedaan Nabi, Rasul dan Wali. Ya. Yang pertama, golongan yang pertama. Ya, jadi nah, golongan yang pertama ini membedakan antara Nabi dan Rasul dan meyakini bahwa Rasul perbedaannya adalah lebih tinggi daripada Nabi dan Nabi lebih tinggi daripada Wali. Berarti urutannya dari yang paling bawah adalah Wali, Wali Allah, kemudian atasnya adalah Nabi, Nabi Allah, dan yang paling tinggi adalah Rasulullah, utusan Allah. Ini keyakinan keumuman Ahli Sunnah wal Jamaah, dapat yang benar. Kemudian yang kedua, Rasul sama dengan Nabi. Ini pendapat sebagian kecil ahlul ilm, sebagian kecil ulama dari ahlu sunnah. Rasul itu sama dengan Nabi. Tapi ini pendapat yang lebih lemah, yang lemah. Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga, ini golongan yang menyimpang, golongan yang sesat, meyakini bahwa wali lebih tinggi daripada Nabi, dan Nabi lebih tinggi daripada Rasul. Begitu. Jadi dibalik, terbalik. Ini dari kalangan ulama atau sufiyah, sufi ekstrim. Kemudian apa lagi yang kita pelajari? Jumlah Rasul. Jumlah Rasul ada berapa? Ya, disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa jumlah para Rasul adalah 315. Jadi jumlah para Rasul yang ada, yang Allah utus. Adapun jumlah para Nabi berapa? Ya, riwayatnya ya terkait dengan penentuan jumlahnya ya itu berbeda-beda. Namun semuanya sepakat dari segi bahwa jumlah para Nabi itu jauh lebih banyak daripada jumlah para Rasul. Tapi terkait dengan ketentuannya tepatnya berapa, itu beda-beda riwayatnya. Ada yang menyebutkan 80 ribu, ada yang menyebutkan 120 ribu, ada yang menyebutkan 124 ribu, dan seingat saya juga ada yang menyebutkan 114 ribu. Dan apa lagi yang kita pelajari? Jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh AS adalah asyaratu qurun, 10 qarn. Qarn itu dimaknakan dengan generasi atau abad. Dimaknakan dengan abad, berarti 10 abad, 1000 tahun. Kemudian jarak antara Nabi Nuh AS dengan Nabi Ibrahim AS juga sama, asyaratu qurun, 10 abad, 1000 tahun. Apa lagi yang kita pelajari? Sudah. Berarti saya berangkatnya jam segini aja ya, jam 11-an. Ya kan, berarti saya berangkatnya jam segini. Biar semuanya lengkap, berangkat semua pas, baru saya berangkat. Yang berangkat siapa dulu nih? Harusnya. Apa antum gak pengen ditanbih seperti ini? Ya, orang yang normal, orang yang masih benar lurus ya, senang dengan teguran ya. Berarti saya berangkatnya jam segini atau gimana? Atau taklimnya selesainya jam 1 atau jam 12 lebih mundur sih? Atau gimana? Kalau taklimnya sebentar saja disepakati ya gak apa-apa. Berapa lama taklimnya? Gimana? Maksudnya? Kemudian terkait dengan perincian para Rasul itu masih sangat banyak. Kita hanya mempelajari sekilas saja tentang Rasul yang paling utama siapa, ya, kemudian siapa lagi urutannya dan seterusnya. Ya. Mungkin tidak perlu kita pelajari, insya Allah sudah tahu ya. Dari kalangan ulul azm itu yang paling utama. Berikutnya rukun iman yang keberapa? Kenapa? Rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Kok rasanya dalam hati sedikit eman-eman ya, memberikan ya. Memberikan gitu loh. Eman-eman. Tergantung orangnya sih, siapa yang layak saya beri, siapa yang kok rasanya berat gitu loh. Berpahami? Suatu hal yang berharga diberikan kepada orang yang layak mendapatkan ya. Rasanya kok hatinya gimana gitu mau kasihkan. Datang juga kok kayak santai, kayak enggak begitu buru-buru, kayak ada sesuatu yang, suatu berharga yang mau saya dapatkan ini, saya harus buru-buru. Itu kan nampak, tapi kalau santai kayak, kok rasanya mau ngasih kok kayak berat gitu loh. Itu saya sekedar jujur saja, dalam hati itu kok rasanya ada rasa berat. Itu enggak cuma ke ikhwan-ikhwan. Misalkan ke santri pun juga sama. Santri yang kurang semangat atau santrinya mayoritas kurang semangat atau apa ya, males. Saya mau nyampaikan sesuatu kok rasanya, aduh, alot, eman-eman. Ya, itu sebabnya seperti sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ya rela untuk menunggu lama di depan pintu rumah seorang sahabat walaupun beliau diterpa oleh debu, pasir, ya nunggu terus dan kepanasan, menunggu sampai sahabat itu bangun dari tidur dan keluar rumah, tidak mengetuk pintu dan juga tidak menunggu dari rumah saja, enggak, tetap nunggu di depan, supaya pengajar itu benar-benar apa namanya lapang ketika menyampaikan faedah dan ilmu, ya, sehingga kualitas dan kuantitas ilmu dan faedah yang disampaikan oleh pengajar itu ya akan maksimal, akan maksimal. Rasanya kan ya sayang dengan murid yang seperti itu, seperti Ibnu Abbas, kan luar biasa. Apapun yang diminta, apapun yang ditanyakan, ya itu akan disampaikan dengan mudahnya. Enak. Tapi kalau apa namanya nampak tidak menghargai ya, ilmu, itu pengajar itu ya akan terasa berat itu. Otomatis itu enggak dibuat-buat, otomatis menyampaikan itu berat. Begitu. Barakallahu fikum. Baik. Rukun iman yang kelima adalah iman al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Hari akhir, al-yaumul akhir, yaitu hari dibangkitkannya seluruh makhluk hari dibangkitkannya seluruh makhluk dari kematian. Untuk dihisab amal perbuatannya, untuk dihisab amal perbuatan mereka dan dibalas. Itu hari akhir, al-yaumul akhir. Kurang lebih seperti itu yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam syarah Thalathatul Usul. Dia mengatakan hari akhir atau yaumul qiyamah alladhi yub'atsun nasu fihi lil hisabi wal jazaa', ya, yaitu hari di mana manusia dibangkitkan untuk dihisab dan diberi pembalasan. Kemudian dinamakan yaum al-yaumul akhir dinamakan yaumul akhir karena merupakan fase terakhir dari kehidupan makhluk, karena merupakan fase terakhir dari kehidupan makhluk. Sebab makhluk memiliki beberapa fase. Sebab makhluk memiliki beberapa fase. Yang pertama, marhalatul adam, fase ketiadaan. Fase ketiadaan. Ketiadaan itu berarti ya tidak ada, belum terwujud. Ya, setiap manusia pasti pernah mengalami fase ini, ketiadaan, tidak ada. Semua makhluk, jin juga sama, hewan, bahkan langit dan bumi, ya, para malaikat, dan seterusnya. Kemudian fase yang kedua adalah marhalatul haml, fase di dalam kandungan, masih di dalam kandungan. Ya, ini di dalam kandungan induknya atau ibunya. Kemudian fase yang ketiga adalah al-hayatu dunyawiyah, hayat al-marhalah al-hayatu dunyawiyah, fase kehidupan dunia. Ya, ini setelah dilahirkan sampai kematian. Setelah dilahirkan sampai kematian. Kemudian yang keempat, marhalatul barzakh, fase kehidupan barzakh. Ya. Kehidupan barzakh, alam kubur. Kemudian yang kelima adalah ya marhalah al-akhirah atau al-hayatul ukhrawiyah, fase kehidupan akhirat. Fase kehidupan akhirat. Jadi ada lima fase. Ada lima fase. Apa itu fase? Jadi santri enggak tahu yang dari kecil. Fase ya berarti periode, tahapan. Ya. Tahapan yang pertama, tahapan ketika manusia itu atau makhluk itu belum ada, ketiadaan. Kemudian di dalam kandungan ibunya, ya mungkin setiap makhluk berbeda-beda ya. Manusia bagaimana, jin bagaimana, hewan bagaimana. Kemudian setelah dilahirkan masuk ke kehidupan dunia, kemudian barzakh, kemudian al-akhirah. Jadi mungkin terfahami dari sini bahwa yang di apa namanya, yang dibangkitkan setelah kematian itu tidak hanya jin dan manusia ya, tapi hewan pun juga sama. Hewan juga dibangkitkan, para malaikat juga dibangkitkan. Jadi para malaikat juga mengalami kematian. Para malaikat secara umum itu mengalami kematian. Setelah itu nanti dibangkitkan kembali. Kemudian sehingga tadi nampak ya, kenapa dinamakan yaum akhir. Akhir itu kan artinya terakhir. Dinamakan yaum akhir karena memang hari yang terakhir atau fase yang terakhir, yaitu kehidupan akhirat. Tadi kan berarti fase yang kelima. Jadi al-yaumul akhir itu adalah fase yang terakhir. Yaum akhir itu adalah fase yang terakhir. Kemudian iman kepada al-yaumul akhir, iman kepada hari akhir, memiliki dua tingkatan. Memiliki dua tingkatan. Iman kepada hari akhir memiliki dua tingkatan. Seperti pembahasan rukun-rukun iman sebelumnya, ada tingkatan dasarnya, ada tingkatan terperincinya. Tingkatan dasar, ada tingkatan kesempurnaan juga. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan dasar. Tingkatan dasar yang menjadi syarat sah iman. Yang menjadi syarat sah iman. Jadi kalau sudah mengimani seperti ini, ya, dia sudah dikatakan beriman kepada hari akhir. Tapi kalau belum mengimani seperti ini, berarti dia belum beriman kepada hari akhir, ya. Dan dengan itu maka ya runtuh rukun-rukun iman yang lain. Sebab rukun-rukun iman ini saling berkaitan. Rukun-rukun iman ini saling berkaitan. Satu saja tidak diimani, maka ya seorang tidak beriman, menjadi kafir. Yaitu meyakini apa? Meyakini tiga hal. Al-ba'ath, kebangkitan setelah kematian. Kemudian hisab, yang kedua. Apa itu hisab? Hisab amal perbuatan ya. Hisab amal perbuatan. Kemudian yang ketiga adalah al-jaza, pembalasan dengan surga atau neraka, jannah atau nar. Pembalasan dengan surga atau neraka, jannah atau nar. Ini tiga. Jadi kalau ada orang awam sudah meyakini seperti ini, berarti dia sudah beriman kepada hari akhir. Walaupun dia tidak tahu kalau di sana itu ya ada fitnah kubur, tidak tahu kalau di sana itu ada nikmat kubur, adab kubur, tidak tahu kalau di sana itu ya ada mizan, tidak tahu kalau di sana itu ada sirat, jembatan yang terbentang di atas jahanam dan seterusnya. Yang dia yakini hanya ini, sebab dia memang tahunya hanya ini. Ya sudah sah, imannya sudah sah. Ini tingkatan yang dasar atau wajib atas setiap orang. Kemudian yang kedua adalah tingkat kesempurnaan atau tingkat terperinci. Tingkatan yang terperinci, iman yang terperinci. Kemudian bagaimana itu? Yaitu mengimani segala perincian tentang hari akhir. Yaitu mengimani segala perincian tentang hari akhir yang tersebut di dalam dalil. Yang tersebut di dalam dalil. Yang dimaksud dalil ya Al-Quran dan hadis yang sahih. Hukum tingkatan yang kedua ini apa? Hukum tingkatan yang kedua ini apa? Ya, hukum mempelajarinya adalah apa? Sunnah. Jadi bagi tiap-tiap orang, hukum mempelajarinya adalah sunnah. Hukum mempelajarinya adalah sunnah. Ini dengan melihat tiap-tiap orang ya. Tapi kalau dengan melihat keseluruhan umat Islam, itu tetap wajib, harus ada yang mempelajari. Istilahnya fardhu kifayah. Harus ada yang mempelajari dan menjaga ilmu ini. Tapi kalau melihat tiap-tiap orangnya, maka dikatakan sunnah. Kalau melihat tiap muslim, tiap orang, hukum mempelajarinya adalah sunnah. Namun jika sudah mengetahuinya dengan dalil, wajib diimani. Namun jika sudah mengetahuinya dengan dalil, wajib diimani. Kalau tidak mengimani, padahal dia sudah dengar ayatnya, sudah dengar hadisnya, ya, berarti dia mendustakan ayat, mendustakan hadis, dan hukumnya kufur. Tapi kalau menggali, mencari tahu tentangnya, hukumnya sunnah. Kemudian ya, setidaknya bagi kita itu ya apa, mempelajari dasar-dasarnya dengan dalil. Kalau itu harus, berarti wajib mengimani ya hari akhir dengan tingkatan yang dasar. Tapi itu pun mengimaninya harus dengan dalil. Ya, mengimani harus dengan dalil. Artinya dia membangun keyakinan bahwa di sana ada kebangkitan setelah kematian. Ya, dia membangun keyakinan bahwa di sana ada hisab atas segala perbuatan. Dia membangun keyakinannya bahwa di sana ada pembalasan dengan surga atau neraka. Dia pertama kali membangun keyakinannya itu harus di atas dalil. Walaupun dia tidak hafal untuk sekarang dalilnya. Jadi pertama kali dia membangun keyakinannya itu harus dengan dalil. Orang yang yakin ada hari pembalasan atau yakin ada kebangkitan setelah kematian, yakin. Tapi kalau ditanya, kata siapa? Ya kata Pak Kiai, kata Pak Ustadz, kata orang tua, kata guru dan semisalnya. Pernah dengar enggak dalilnya? Sekali saja. Kalau dia mengatakan enggak pernah, cuma katanya begitu. Enggak pernah saya dengar ayatnya bagaimana, enggak pernah. Enggak pernah saya mendengar hadisnya bagaimana. Nah, ini khatar, bahaya ini. Ini khawatirnya masuk Ya, seperti orang-orang munafik, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Ketika orang munafik ditanya mendapatkan fitnah kubur, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, ya, man rabbuk madinuk wa man nabiyuk. Dia menjawab seperti itu, sami'tu an-nas ya yaquluna syai'an faqultu. La adri. Aku enggak tahu. Aku hanya mendengar orang-orang mengatakan seperti itu, kemudian aku pun ikut mengatakan seperti itu. Adapun terkait ayatnya, ya saya enggak pernah dengar, terkait dengan hadisnya saya enggak pernah dengar, saya hanya taklid dengan orang lain. Maka yang seperti ini bahaya. Terfaham ya maksudnya? Jadi dasar-dasar rukun-rukun iman ini, ya, tingkatan dasar iman kepada Allah, tingkatan dasar iman kepada para malaikat, ya, iman kepada kitab-kitab suci yang dasar, iman kepada para rasul secara global, termasuk iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Walaupun dasar itu yang wajib, namun tetap harus pertama kali dia membangun keyakinannya dengan dalil. Walaupun dia tidak hafal dalilnya, walaupun hanya sekali seumur hidup dia mendengar dalilnya. Jelas ini ya? Itu wajib. Sebab kalau enggak, ya tadi dia tergolong orang yang taklid ikut-ikutan. Tidak boleh taklid sekedar ikut-ikutan. Ya, sama sekali enggak boleh taklid di dalam perkara-perkara yang merupakan syarat sah keislaman seseorang. Syarat-syarat sah keislaman seseorang apa saja? Apa? Syahadat. Sholat. Demikian juga keyakinan wajibnya rukun-rukun Islam. Keyakinan wajibnya rukun-rukun Islam. Wajibnya zakat. Wajibnya puasa Ramadan. Wajibnya haji. Demikian juga dasar-dasar rukun-rukun iman. Ya. Itu semua merupakan perkara-perkara yang mempengaruhi keabsahan Islam seseorang. Yang seperti ini kata para ulama tidak boleh taklid. Dan tidak ada alasan mengatakan saya enggak mampu, saya enggak bisa. Enggak ada alasan. Boleh taklid ketika tidak mampu itu hanya di dalam perkara-perkara selain itu. Ya, perkara-perkara selain itu yang bukan syarat sah keislaman seorang, silahkan taklid kalau memang kita tidak mampu. Silahkan taklid dalam arti silahkan amalkan, silahkan yakini. Walaupun tidak mengetahui dalilnya dari Al-Quran atau Hadis, silahkan. Kalau memang enggak mampu, ya. Kalau memang tidak mampu, tetapi dalam perkara-perkara yang merupakan syarat sah keislaman seorang enggak boleh taklid. Dia harus membangun keyakinannya itu, ya, di atas dalil. Dia harus bersyahadat. Kenapa bersyahadat? Karena saya pernah mendengar Allah Ta'ala berfirman seperti ini, mengharuskan saya bersyahadat. Saya bersyahadat karena Rasulullah SAW memerintahkan saya bersyahadat dalilnya begini. Saya sholat karena Allah memerintahkan saya sholat. Atau Rasulullah SAW memerintahkan sholat. Saya meyakini zakat itu wajib. Saya meyakini zakat itu wajib karena Allah berfirman demikian. Saya pernah mendengar, walaupun saat ini saya enggak hafal. Saya pernah dulu mempelajarinya dengan dalil. Dan seterusnya. Saya beriman kepada para malaikat karena Allah berfirman seperti ini. Ini dalilnya. Saya pernah dengar, walaupun sekarang saya enggak hafal. Walaupun sekali seumur hidup. Walaupun tidak hafal. Sudah cukup. Yang penting awal kali dia membangun keyakinannya itu di atas dalil. Bukan di atas taklid. Hanya ikut-ikutan kepada orang lain. Tanpa dalil. Terpahami ya? Jadi harus mengerti dalilnya. Tayyib. Walaupun dasar harus mengerti dalilnya. Kemudian tingkatan yang keberapa? Sudah semua ya? Berikutnya dengan makna yang luas, dengan makna yang luas, hari akhir dan hari kiamat, hari akhir dan hari kiamat mencakup, ya, dua macam. dengan makna yang luas, hari akhir atau hari kiamat itu mencakup dua macam. Yang pertama, yang pertama, yang dimulai dengan kematian seseorang. Yang pertama, yang dimulai dengan kematian seseorang. Sampai dibangkitkan. Yang dimulai hari akhir, yang dimulai dengan kematian seseorang sampai dibangkitkan. Jadi belum hari kebangkitan, ya, tapi itu sudah bisa dinamakan hari akhir atau hari kiamatnya orang itu. Ini yang disebut dengan apa? Hari akhir atau hari kiamat kecil. Kiamat kecil, al-qiyamatu sughra. Seperti yang disebutkan dalam hadis, man mata faqad qamat qiyamatuh. Barang siapa meninggal, berarti sudah tegak hari kiamatnya itu. Kiamatu sughra, kiamat kecilnya. Tapi terkait dengan kiamat besarnya, yaitu apa namanya, dibangkitkannya seluruh makhluk, ya, setelah sebelumnya diwafatkan semua, dimatikan semua, kemudian dibangkitkan, nah itu kiamat besar. Kalau kematian, ya, perorangan, individual, itu kiamat kecil. Ini kaitannya dengan ini, iman kepada perincian hari akhir, atau iman kepada hari akhir secara terperinci. Iman kepada hari akhir secara terperinci berarti dimulai dari sini, dari macam yang pertama ini. Kemudian macam yang kedua yang dimulai dengan kebangkitan seluruh makhluk. Yang dimulai dengan kebangkitan seluruh makhluk dan disebut kiamat kubra atau kiamat besar. Yang dimulai dengan kebangkitan seluruh makhluk atau kiamat besar. Jadi, ya, dengan apa namanya, pengertian yang umum, ya, hari akhir itu lebih sering dimaknakan dengan apa? Hari di mana seluruh makhluk dibangkitkan dan seterusnya. Tapi dengan makna yang lebih luas, ternyata hari akhir itu mencakup apa? Dua hal ini, dua macam atau dua hal ini. Hari akhir, ya, dalam arti hari diwafatkannya seseorang. Ya, dan juga hari akhir dalam arti apa? Ya, dibangkitkannya seluruh makhluk. Baik. Kemudian maka berikutnya, ya, iman kepada hari akhir secara terperinci, maka iman kepada hari akhir secara terperinci iman kepada hari akhir secara terperinci mencakup peristiwa-peristiwa yang terjadi sejak, ya, kematian seseorang. Ini termasuk iman kepada hari akhir. Jadi iman kepada hari akhir secara terperinci mencakup, ya, segala peristiwa yang dikhabarkan di dalam dalil yang dimulai sejak kematian seseorang. Ya, ketika seorang meninggal itu bagaimana? Kemudian setelah rohnya keluar itu bagaimana? Ya, bagaimana yang diberitakan? Kemudian, ya, apa namanya, selama di alam kuburnya bagaimana yang diberitakan? Dan seterusnya sampai dibangkitkan lagi. Itu sudah termasuk iman kepada hari akhir. Tapi itu bukan iman kepada hari akhir dengan tingkatan yang dasar atau global, bukan, ya. Kalau globalnya kan dimulai dari mana? Kebangkitan. Dari kebangkitan. Tapi kalau kita ingin secara terperinci tadi, berarti kita harus mempelajari mulai dari apa, kematian seseorang, itu apa saja yang terjadi. Dan seterusnya sampai dibangkitkan, setelah dibangkitkan dan seterusnya sampai jannah dan an-nar. Sudah begitu, ya. Langsung lanjut. Rukun iman ke-6. Atau mau dirinci hari akhir? Dirinci. Kenapa? Dirinci apa enggak usah? Sudah berulang kali saya di sini tuh merinci ini di masjid ini. Berapa kali? 6 kali ada. Dulu pernah, kemudian apa lagi dan seterusnya berulang kali pernah. Kemudian sama mudarisin, pelajaran khusus juga merinci. Di sini mau merinci lagi. Enggak apa-apa, merinci lagi. Biar mutkin ya. Di tempat yang lain saya juga pernah merinci lagi ulang-ulang terus. Ini enggak apa-apa. Secara global aja ya, merinci tapi enggak terlalu rinci sekali ya. Setidaknya urutannya bagaimana globalnya. Nanti yang sekiranya sulit untuk dicatat, ya enggak usah catat, dengarkan saja. Baik. Di antara perincian hari akhir ya, sebelumnya barangkali saya lupa, referensinya ini banyak ya. Saya enggak bisa ini mengatakan ini perkataannya Syekh Fulan, ini atau perkataan Syekh Fulan ini enggak bisa. Bahkan yang seperti ini kurang tepat menurut sebagian ulama atau sebagian penulis. Kalau itu perkara yang umum atau disepakati oleh semua ulama, suatu faedah atau suatu ilmu yang disepakati oleh semua ulama, atau itu faedah yang sudah umum, enggak tepat kalau mengatakan ini perkataannya Syekh Fulan, ini perkataannya Syekh Fulan, enggak tepat malah. Wong ini perkataan semua ulama atau keumuman ulama. Jelas ya. Jadi ini sumbernya banyak. Kalau pengen tahu, ya silakan buku akidah banyak. Ada akidah wasithiyah dengan syarahnya, bahkan Salafatul Usul mungkin sebagiannya ada perincian dengan syarahnya, akidah tahawiyah dengan syarahnya, syarah akidah safarinya dengan syarahnya, dan seterusnya itu semuanya referensi. Barangkali ada yang menanyakan referensinya. Kemudian di antara perincian tentang hari akhir, tentang hari akhir, mungkin diberi keterangan supaya antum apa namanya ingat secara berurutan. Jadi ini kita usahakan secara urutan, berurutan. Di antara perincian hari akhir secara berurutan, yang pertama adalah al-maut, kematian. Kematian. Apa itu kematian? Kematian itu hilang nyawa atau gimana? Nyawanya jadi hilang, sirna atau gimana kalau kematian itu? Apa? Apa itu? Ya. Apa? Bisa nyaruh dari jasad, pisah total gitu atau gimana? Allah. Ini yang pertama yaitu al-maut atau kematian. Yaitu ini hakikat al-maut atau kematian, yaitu infisalut ta'alluqil zahir bainar ruh wal badan, seperti yang diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh Hafizahullah di dalam kitab Al-La'ali. Al-La'ali ini syarah akidah wasithiyah. Maut yaitu infisalu ta'alluqi dhahir, terpisahnya ya, keterkaitan, keterkaitan atau kaitan yang dhahir, yang dhahir yang nampak. Antara ruh dan badan, antara ruh dan badan. Ini maut, hakikat maut. Jadi maut itu ya apa namanya, bukan hilang nyawa, nyawanya hilang ya, tetapi apa, terpisah antara ruh dan badan. Itu pun tidak terpisah secara mutlak, terpisah apanya, kaitan, yang keterkaitan yang zahir saja, tapi masih tetap ada kaitannya, kaitannya batin. Maksudnya kaitannya enggak seperti kehidupan dunia, masih ada hubungan antara roh dengan badan, masih ada kehubungan antara ruh dengan badan, tapi bukan lagi seperti hubungan ruh dan badan ketika masih hidup di dunia. Hubungannya sudah berbeda. Ini yang dimaksud dengan terpisahnya keterkaitan yang zahir, yang nampak atau yang jelas antara ruh dan badan, tapi masih memiliki hubungan lain yang berbeda. Jadi secara global, keterkaitan antara ruh dengan badan itu, ini juga sama, memiliki beberapa fase. Apa namanya? Fase yang pertama itu, apa namanya? Katakanlah mulai dari janin, fase janin di dalam kandungan. Ini ada keterkaitan antara ruh dengan badan. Antara ruh dengan badan, tapi ini keterkaitan yang masih lemah. Kemudian dilahirkan, ya, memasuki kehidupan dunia, ya, seperti kita ini. Ini juga ada keterkaitan yang berbeda, keterkaitan antara ruh yang berbeda dengan keterkaitan keduanya selama masih di dalam kandungan. Beda. Ketika sudah dilahirkan, ya, ada keterkaitan yang berbeda lagi. Jenis keterkaitannya beda, jenis taluknya berbeda, hubungannya berbeda. Kemudian ketika meninggal memasuki alam barzakh, hubungannya masih ada, tapi hubungan yang berbeda lagi, jenis hubungan yang berbeda antara, apa namanya, berbeda dari hubungan keduanya selama masih hidup di kehidupan dunia. Jadi bukan benar-benar terpisah, gak punya hubungan, masih memiliki hubungan, tetapi hubungan yang berbeda, kondisinya berbeda. Kemudian ketika dibangkitkan, hari kiamat, ini juga memiliki hubungan yang berbeda lagi. Secara umum, hubungan yang paling erat antara roh dengan badan itu kapan? Apa? Hidup. Hidup di mana ini? Ya? Ya, hubungan antara roh dan badan yang paling erat, paling kuat itu setelah dibangkitkan dari kematian. Ya. Jadi ketika hidup di dunia, yang mendapatkan kenikmatan, yang mendapatkan sebaliknya penderitaan, itu lebih ke badan atau roh? Badan. Tetapi roh sifatnya mengikuti, kadang ikut berbahagia, senang, menikmati, kadang tidak. Tapi hukum asalnya nikmat dan derita selama hidup di dunia itu didapatkan oleh badan. Ini hidup di dunia. Ketika di alam barzakh, kan keterkaitan ruh dan badan sudah berbeda lagi. Nikmat dan siksa atau derita, ya, itu dirasakan oleh siapa? Ruh. Pada asal dirasakan oleh ruh, namun terkadang badan mengikuti ikut tersiksa atau sebaliknya mendapatkan nikmat. Tapi hukum asalnya ruh. Adapun badan sifatnya tabak, mengikuti. Jadi kalau mendapatkan nikmat, ya, di alam barzakh itu sempurna atau tidak nikmat yang dirasakan? Tidak, hanya roh, ya. Tapi mendapatkan nikmat. Demikian juga nikmat di kehidupan dunia seperti kita ini, yang dirasakan itu sempurna atau tidak? Tidak. Karena ya pada asalnya hanya dinikmati oleh badan, walaupun roh terkadang mengikuti. Ya. Ketika dibangkitkan setelah kematian, hari kiamat kubro, ya, maka nikmat dan derita itu sama-sama dirasakan dengan kuat, baik oleh roh maupun badan dua-duanya. Sehingga yang nikmat akan mendapatkan nikmat yang luar biasa, yang belum pernah kita rasakan, ya, karena masih hidup di dunia. Kalau mendapatkan siksa, azab, derita, na'udzubillah, maka akan mendapatkan siksa, azab yang luar biasa. Jelas, ya? Begitu. Jadi lebih hidup daripada kita sekarang. Setelah kita dibangkitkan nanti, kita meninggal kemudian dibangkitkan lagi, kita itu lebih hidup. Rasanya itu lebih hidup daripada kehidupan kita sekarang. Kita merasa hidup, ya. Kehidupan kita di alam atau di hari kiamat nanti, hari akhir itu lebih hidup. Tapi kan tadi masalahnya, hidup untuk merasakan apa, gitu kan, ya? Merasakan nikmat atau adab? Nasallallahu alaihi wasallam. Gitu. Dan kita yakin pasti setiap, ya, manusia itu akan dibangkitkan lagi. Kita yakin. Secara logika saja, Betapa banyak orang yang jahat, yang zalim, hidup di dunia, hidup dengan penuh kenikmatan, kemudian mati belum dibalas. Apakah adil seperti ini? Enggak mungkin. Enggak adil ini. Pasti setelah ini ada pembalasan. Ya kan? Ini di antara dalil logika, argumentasi logis untuk membantah mereka, para pengingkar hari akhir atau kebangkitan. Betapa banyak orang-orang yang zalim mati begitu saja. Dalam keadaan hidupnya terus dalam kenikmatan, kemudian mati. Banyak kan yang seperti itu? Ya. Belum dibalas, enggak adil. Pasti ada kehidupan setelah ini. Ya, di sanalah orang-orang yang zalim itu akan dibalas. Dan sebaliknya, betapa banyak orang yang baiknya masya Allah luar biasa. Baik sekali, selalu ngalah dan seterusnya. Bukan lemah, tapi dia memang selalu ngalah dan seterusnya. Dizalimi pun ya memaafkan dan seterusnya. Tapi hidupnya di dunia ini sengsara. Wah, dia belum mendapatkan ya balasan yang layak atas segala kebaikannya. Peran apa namanya, kiprah, jasa yang dia berikan kepada umat sudah sangat banyak, tapi dia belum mendapatkan balasan yang sesuai dengan jasa-jasanya. Malah hidupnya cenderung menderita di dunia ini. Apakah adil seperti ini? Hikmah? Tidak. Oh, berarti pasti setelah ini dia akan mendapatkan kenikmatan, akan mendapatkan balasannya itu yang sesuai. Kapan itu? Ya nanti, berarti ada kebangkitan setelah kematian. Kan itu logikanya. Nah ini hakikat al-maut, kematian. Jadi kematian itu adalah terpisahnya at-ta'alluq adh-dhahir, terkaitan yang nampak antara ruh dan badan. Kemudian ketika kematian itu yang terjadi apa? Ini enggak usah dicatat ya kelamaan. Jadi malakul maut datang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, datang untuk mencabut nyawa. Baik. Berapa yang mencabut nyawa? Berapa malaikat? Berapa? Satu malaikat yang langsung menangani pencabutan nyawa itu satu. Namanya siapa? Yang disebut dalam Al-Quran hanya sebutan saja, malakul maut. Terkait malakul maut ya malaikat kematian. Tapi terkait namanya siapa? Ya, ada yang menyebutkan Izrail gitu ya. Tapi ini tidak ada dalam hadis yang sahih. Itu sekedar ya cerita saja atau hikayat. Tapi enggak kita yakini itu namanya. Kemudian setelah Izrail atau malakul maut ini mencabut nyawa, kemudian apa? Nyawanya diambil oleh, ruhnya diambil oleh ya para malaikat yang ada di belakangnya itu menyambut. Thayyib. Apa namanya? Ruh orang yang beriman itu akan dicabut dengan mudah, seperti air yang menetes, tes, mudah sekali. Ringan. Kemudian disambut, diletakkan ke kain kafan dari surga, demikian juga wewangian dari surga. Ya. Yang meletakkannya siapa itu? Para malaikat di belakang malakul maut itu. Ya, kemudian apa? Dipanggil dengan nama yang paling baik, paling bagus, paling dia sukai selama hidup di dunia. Kemudian dia dibawa kemana? Dibawa untuk dipertemukan kepada Rabb-nya, kepada penciptanya. Allah yang menciptakan, maka kepada Allah pula dikembalikan. Maka dikembalikan kepada Allah, dibawa ke atas. Dibawa ke atas. Sampai di langit yang pertama, ditanya oleh para malaikat penjaga pintu langit, siapa ini? Disebutkan seterusnya. Ya. Akhirnya diizinkan. Sampai apa namanya, dihadapkan kepada Allah. Entah bagaimana dihadapkannya, itu perkara ghaib, kita enggak tahu. Ya, dibawa ke sana, ke atas. Kemudian ya Allah perintahkan untuk dikembalikan ke bumi. Ya, kembalikan ke bumi. Ya, masukkan lagi ke jasadnya. Thayyib, akhirnya dibawa turun lagi. Masukkan ke jasad. Masukkan ke jasad, tapi kok jasadnya masih mati gitu. Enggak gerak-gerak. Lah kan tadi apa namanya? Keterkaitan yang berbeda dengan jenis keterkaitan antara ruh dan badan selama hidup di dunia, kaitannya beda. Sudah enggak bisa untuk menggerakkan lagi, beda. Sudah ya. Ini kalau orang yang beriman. Kalau orang yang kafir atau munafik. Orang kafir atau munafik. Ya, dicabut oleh malakul maut ya dengan keras. Seperti apa diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kain apa? Ini seperti kapas-kapas itu. Ya, kemudian dimasukkan ke dalamnya apa? dimasukkan ke dalamnya besi yang bengkok, besi, besinya bengkok, kemudian dicabut, gimana itu? Ya di dalamnya kan kacau balau itu, susah dan kacau balau udah. Ini nggak mau keluar dari nyawa, dari badannya, dari jasadnya ruh ini, ya karena dia kan tahu apa yang akan dihadapi. Kita ingat ya berapa faedah, faedah berapa waktu yang lalu ya, kalau nggak salah, orang yang baik, orang yang beriman, orang yang istiqomah itu ketika wafat itu akan didatangi oleh para malaikat yang lain lagi, bukan malaikat pencabut nyawa malakul maut, bukan malaikat yang berada di belakang malakul maut, ada malaikat-malaikat yang lain yang menghibur. Luar biasa ya. Itu kan yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan dengan lisan apa dengan hati ini? Dengan lisan dan dengan hati, hatinya meyakini. Mengatakan apa? Meyakini apa? Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Apa maksudnya Rabb kami adalah Allah? Pencipta kami adalah Allah. Ya itu juga termasuk. Tapi di samping itu juga meyakini bahwa sembahan kami, yang kami ibadah, yang kami taati selama ini adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka beriman. Orang-orang yang seperti ini, ya, beriman kepada Allah dan istiqamah, ya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Para malaikat akan turun temurun kepadanya, kepada mereka. Di mana, kapan akan turun kepada mereka? Turun temurun ini al malaikah jamak ya, bentuk jamak. Turun temurun. Para malaikat akan turun temurun kepada mereka. Kapan itu? Diterangkan oleh para ahli tafsir, yakni indal maut, ketika wafat, ketika kematian. Ketika kematian para malaikat akan menghibur. Makanya mungkin terkadang ya barangkali ada kaitannya, kita melihat ada orang yang baik menjelang wafatnya kayak enak gitu ya. Tenang. Ya kan? Atau bahkan seolah melihat sesuatu atau melihat seseorang. Ya. Ada siapa gitu? Ada perlu apa? Padahal enggak ada orang selain kita yang menunggu. Dia lihat siapa sih sebenarnya? Pernah tuh seperti itu. Dapati. Iya, memang seperti itu kadang. Intinya maksud entah itu benar atau tidak siapa yang dia lihat, yang jelas itu tidak bertentangan dengan ayat ini. Ya kan? Para malaikat akan turun temurun kepada mereka dan mereka mengatakan kepada orang yang beriman ini yang hendak wafat, "Alla takhafu." Janganlah kalian takut, jangan kamu takut. Wala tahzanu, jangan bersedih. Jangan takut, tenang saja. Setelah kematian ini aman, tenang saja. Wala tahzanu, dan jangan bersedih, itu anak-anakmu yang kamu tinggal, keluargamu, harta bendamu, jabatanmu, sahabat-sahabatmu. Jangan sedih, sudah. Udah, itu kehidupan dunia yang fana. Jangan bersedih. Janganlah kamu takut, jangan kamu bersedih. Wa absyiru, dan bergembiralah. Bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Tenang. Oh, tentaramnya luar biasa malaikat ini yang menghibur. Luar biasa ya. Itu bagi orang yang beriman dan istiqomah. Ya, istiqomah. Adapun jasad, adapun orang yang kafir, orang yang munafik ya dicabut dengan susah payah karena ya enggak ada penghiburnya, enggak ada malaikat yang datang menghibur. Ya, justru ketakutan yang mereka rasakan saat itu. Kemudian di setelah keluar rohnya diterima oleh para malaikat di belakang malakul maut tadi. Ya. Kemudian apa namanya diberi kain kafan yang keras, yang kasar. Kemudian diangkat atau dipanggil dengan nama yang paling buruk. Kemudian dihadapkan kepada Allah, tapi baru sampai ke apa? Langit pertama, langit dunia sudah ditolak, ya, ditolak oleh langit. Ya akhirnya dikembalikan lagi ke jasadnya, tapi mengembalikannya dengan cara dihempaskan, dengan cara dihempaskan. Ya. Gimana ayatnya itu? Ya. Gimana ayatnya itu? Maka nama apa? Takhtafu tayru atau tahwi birrihu fi makanin sahid, seperti disambar oleh burung atau ya dihempaskan oleh angin di tempat yang jauh. Di atas seolah-olah seperti disambar oleh burung, burung yang besar ya, seperti itu, atau tersambar oleh apa, dihempaskan oleh angin yang kencang ke tempat yang jauh. Intinya ya menyakitkan sekali, masuk lagi ke jasadnya. Ya, setelah itu, setelah masing-masing kembali ke jasadnya, terjadilah apa? Yang dinamakan dengan apa? Apa? Fitnah kubur. Tapi udah adzan ini. Cukup ya? Apa? Lagi ramai. Ya, biasanya kalau cerita ya gitu, rame. Makanya jangan terlambat, biar waktunya panjang. Gimana ini? Gak ada ini? Sedikit fitnah kubur ya, fitnah kubur ya. Berikutnya lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terkait dengan fitnah kubur, bisa dicatat, yang kedua adalah fitnah kubur. Fitnah kubur. Yaitu pertanyaan oleh malaikat munkar dan nakir. Pertanyaan oleh malaikat munkar dan nakir kepada mayit, tentang tiga hal. Tentang tiga hal. Yang pertama, ya, man rabbuk, man rabbuk, siapa ya yang kamu ibadahi. Man rabbuk di sini kata para ulama atau sebagian ulama artinya man ma'buduk, siapa yang kamu ibadahi. Bukan semata-mata siapa yang kamu, siapa yang menciptakan kamu, ya, siapa penciptamu, ya, enggak. Tapi siapa yang kamu ibadahi? Siapa yang kamu sembah? Kemudian yang kedua, ya, madinuk. Apa agamamu? Yang dimaksud apa agamamu di sini? Maksud agama yang benar-benar kamu anut, kamu yakini. Bukan agama yang kamu klaim selama hidup di dunia. Selama ini saya KTP-nya Islam. Bukan itu yang dimaksud. Tapi sebenarnya secara praktek agama itu apa? Secara praktek, terserah kamu mau ngatakan Islam atau apa, tapi secara prakteknya yang kamu praktekkan agama apa? Begitu, jelas ya? Jadi kalau KTP-nya Islam tapi yang dipraktekkan bukan Islam, ya dia akan tidak akan menjawab agama saya adalah Islam. Jadi kalau di dunia ya apa namanya, jawaban-jawaban, perkataan dan perbuatan itu seringkali ya diwarnai dengan kebohongan, kamuflase, ini kehidupan dunia. Tapi kalau di akhirat ya, itu apa namanya, jawaban perbuatan itu sesuai dengan hakikat yang sebenarnya. Jadi bukan jawaban bohong. Kalau di akhirat nggak bisa, kalau di dunia masih bisa. Bukan maksudnya boleh bohong. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga, man nabiyuk, siapa nabimu? Siapa nabimu? Siapa nabimu? Ini juga nabimu sebenarnya itu siapa? Kemudian jawaban berikutnya, ya, jawaban orang mukmin ya, jawaban orang mukmin ya, adalah jawaban yang tepat. Ini supaya ringkas saja ya. Intinya ketika dijawab man robuk, dia akan menjawab bagaimana? Robku adalah Allah. Ya. Kemudian kalau ditanya madinuk, jawabannya dini, agamaku adalah Islam. Man nabiyuk, siapa nabimu? Nabiyi, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mudah itu mendapatkan keteguhan dari Allah. Ya. Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia atau dengan perkataan yang kokoh di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Kapan itu di kehidupan akhirat? Ini ketika menjawab fitnah kubur, pertanyaan dalam kubur, kokoh, enggak goyah, mantap jawabannya. Ya, jawaban yang benar-benar mantap, mudah. Kemudian jawaban orang munafik, ini jenis yang kedua, orang yang kedua, jawaban munafik, orang munafik. Disebutkan dalam hadis, la adri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Kurang lebih terjemahnya gimana? Hah? Seolah-olah dia sedang mengingat-ingat sesuatu, kayaknya saya pernah ingat ini. Lebih menyakitkan ya daripada enggak tahu sama sekali ya. Soalnya dia tahu, pernah tahu, kok hampir teringat tapi kok enggak ingat-ingat. Rasanya kan bahasa kita apa sih? Sebel gitu ya. Atau ya kan. Jadi itu maksud apa ya? Ini penting, ini saya sedang mau jawab ini apa ya? La adri. Ya, aku tidak tahu. Jawabannya begitu. Aku tidak tahu. Akhirnya tetap enggak akan sampai jawabannya apa. Mau teringat tapi enggak teringat. Aku tidak tahu. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu. Aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, yakni dulu ketika aku hidup, aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu. Orang-orang di sini siapa maksudnya? Ya setiap orang yang ada di sekelilingnya, cuma ikut-ikutan Islam. Ya, kenapa kamu Islam? Ya karena ini keluarga saya, bapak, ibu, saudara, teman-teman, pak guru, bu guru, sekolah umum dulu. Dan sekitar saya itu ya begitu, ya gimana lagi? Kalau saya lahir di tengah-tengah muslim, ya gimana lagi? Nah ini, sami'tu an-nas, aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu. Mengatakan sesuatu di sini berarti mengatakan Rabb kita adalah Allah, agama kita adalah Islam, Nabi kita adalah Muhammad SAW. Itu dasar-dasar iman. Ya, sekedar itu saja. Sekedar dengar orang lain ikut-ikutan. Fakultu. Ya, maka aku ikut mengatakannya. Maka aku pun ikut mengatakannya. Berarti ya di dalam dasar-dasar Islam, dia itu membangun dasar-dasar Islamnya itu di atas dalil atau di atas taklid atau dengan taklid? Taklid. Taklid itu artinya dengan dalil atau tanpa dalil? Tanpa dalil. Nah, ini bahaya. Makanya coba pelajari, kalau barangkali ada yang apa namanya belum mengetahui dalil untuk masing-masing dasar-dasar Islam tadi, coba pelajari, baca-baca atau dengarkan kajian atau bagaimana. Begitu ya. Ini jawaban siapa? Orang munafik. Satu lagi, jawaban orang kafir adalah jawaban yang jelas sesuai dengan kekafirannya. Ini seperti yang diterangkan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah, saya ingat saya di kitab Al-A'li, ini syarah akidah wasithiyah milik beliau. Kalau enggak di kitab beliau yang lain. Jadi jawabannya jelas, tapi sesuai dengan kekafirannya. Ketika ditanya, "Man rabbuk?" Siapa rabbmu? Siapa yang kamu ibadahi? Ya jelas, tapi yang disebut bukan Allah. Yang saya ibadahi adalah ini. Madinuk, apa agamamu? Jelas jawabannya. Agamaku adalah apa gitu. Ya jelas, entah itu nyebut dia nyebut Yahudi, Nasrani, Majusi atau agama apa itu. Jelas ya? Man nabiyuk, siapa nabimu? Yang kamu panuti siapa? Ya akan jawab dengan jelas siapa. Jelas ya begitu ya? Begitu? Begitu ya. Malaikat Munkar dan Nakir itu sangat menyeramkan. Warnanya seingat saya antara biru dan hitam. Malaikat Munkar dan Nakir itu menyeramkan, biru dan hitam. Jadi apa yang terjadi setelah itu, mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur, bahkan apakah mendapatkan nikmat setelah kebangkitan atau azab setelah kebangkitan, itu semua bergantung pada tahapan yang pertama ini setelah kematian, yaitu fitnah. Kalau fitnah kuburnya alhamdulillah baik, ya dia jalani dengan baik, maka berikutnya akan baik terus. Ya, selama di alam barzah akan baik terus nikmat kubur. Setelah dibangkitkan juga sama nikmat terus. Jelas ya? Kalau gagal menjawab fitnah kubur, maka berikutnya juga ya naudzubillah dia akan mendapatkan kesengsaraan terus. Selama di alam barzah demikian juga setelah dibangkitkan. Jelas ya? Tapi ya kata sebagian ulama tetap ngeri, takut dan lupa. Jadi enggak pakai teori, wah saya berhasil ini alhamdulillah bisa menjawab nikmat kubur, berarti secara teori yang saya pelajari dulu insyaallah aman. Saya tenang terus, enggak. Tetap ada kengerian, rasa takut tetap ada. Karena tidak akan apa namanya benar-benar merasa aman, tentram, setausa kecuali setelah menginjakkan kakinya dalam surga, baru ketika itu benar-benar aman. Bahkan di awal-awal masuk ke dalam surga itu juga masih ada rasa takut sedikit. Takut apa ini? Takut dikeluarkan dari surga. Sampai Allah mengatakan uhillu alaikum ridwani, telah aku halalkan bagi kalian keridhaanku, fala askhatu alaikum ba'dahu abada, aku tidak akan murka lagi kepada kalian selama-lamanya. Ketika itu penghuni surga baru yakin dan merasakan aman, seaman-amannya, tidak akan dikeluarkan sama sekali dari surga setelah Allah mengatakan seperti itu. Itu loncat ya langsung ke jannah ya pembahasan. Ya insyaallah perincian berikutnya kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan tidak terlambat berangkatnya. Kalau ini enggak berangkat, enggak terlambat kalau ini. Mungkin ingat-ingat jangan terlambat. Barakallahu fikum. Sementara kita cukupkan dulu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.